terakhir. Ya, terakhir. Terima kasih untuk biasa mau kapal remaja yang asli Kontras, Kipos, Saliara. Saya mewakili pengisi acara juga mewakili dewan juri. Karena selamat buat para pemenang. Semoga bisa terus terkoneksi dengan yang lainnya. Menyuarakan toleransi di dalam medium atau disiplin yang kita mampu. Jalan dong. Kenapa Kak Isang? Pangnya minta jalan. Pangnya minta jalan. Oke. Okay. Cukup relevan. Jadi jalan dibuat lagunya tentang protes terhadap undang-undang anti pornografi dan pornografi.